Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan berpuasa bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah ketimbang parfum kasturi, minyak misik. Namun apakah ini berarti seorang apabila dia berpuasa tidak boleh menggosok giginya? Apakah artinya dia tidak boleh untuk bersikat gigi agar bau mulut itu tetap ada, atau bagaimana? Jawabannya, tidak ada larangan untuk seorang bersiwak atau menggosok gigi ketika berpuasa, baik itu di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari. Baik terjadi perubahan pada bau mulut atau tidak. Adapun hadis yang melarang seperti itu, hadis yang melarang dari bersiwak atau bersikat gigi ketika puasa, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Itu hadis idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashiji. Jika kalian berpuasa, silahkan kalian menggosok gigi atau bersiwak di waktu pagi. Namun jangan bersiwak atau menggosok gigi di sore hari. Hadis ini dhaiful isnad, lemah secara sanad. Kemudian juga Keumuman hadis menganjurkan seorang untuk bersiwak setiap kali dia akan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an syaqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin." Kalau aku tidak memberatkan atas umatku, di saya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Di sini umum, baik itu sholat ketika pas puasa atau tidak puasa. Hadis tentang anjuran untuk bersiwak itu umum, apakah dalam kondisi berpuasa atau tidak puasa. Sementara hadis yang melarang dari bersiwak atau menggosok gigi ketika di sore hari, hadisnya secara sanad lemah, tidak bisa melawan hadis yang kuat yang menganjurkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Kemudian diantara keutamaan berpuasa adalah puasa itu adalah perisai. Rasul mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai itu adalah tameng. Di antara fungsi dari tameng adalah melindungi tubuh dari serangan senjata. Demikian pula puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal, kata ulama. Sebagai perisai yang melindungi seorang agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang pertama. Kedua, sebagai perisai untuk melindungi seorang untuk tidak terjatuh ke dalam api neraka. Karena amalan puasa nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Puasa dan Al-Quran akan datang dari kiamat memberi syafaat, memberi pembelaan Di saat tiada orang yang ada di sekitarnya, tidak ada keluarga yang mendekat kepadanya. Masing-masing orang menghadap Allah sendiri-sendiri. Di saat itu kondisi yang sangat mencekam dan mengerikan. Tidak ada yang menyelamatkannya kecuali amal yang ia lakukan. Puasa akan datang memberi pembelaan. Al-Quran yang ia baca akan memberikan pembelaan. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena ia akan datang dari kiamat. Membela orang yang membacanya. Demikian pula puasa akan datang dari kiamat. Memberi syafaat. Membela orang yang melakukannya. Di antara keutamaan puasa, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia berbuka, dan kebahagiaan nanti di yaumul kiamah, di saat berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Adapun kebahagiaan dia ketika berbuka ada dua hal. Berbahagia karena dia bisa menyempurnakan puasanya. Dia bisa melewati masa-masa yang sulit, mengekang hawa nafsunya, menahan dahaga, menahan lapar. Kemudian sampai garis finish, sampai kepada tenggelamnya matahari, dia pun berbahagia. Bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa dia membatalkannya. Yang kedua, berbahagia dengan dia menyantap hidangan yang Allah mudahkan baginya. Dan kebahagiaan ini ada kebahagiaan manusiawi. Islam tidak melarang seorang untuk menyantap hidangan yang lezat. Tidak mengapa. Ya. Hanya saja seorang jangan berlebih-lebihan dalam yang makan dan minum. Terlebih ketika dia buka puasa kan akan mengefek, berpengaruh nanti ketika dia sholat tarawih. Banyaknya orang yang letih sekali di saat tarawih karena apa? Ketika dia berbuka puasa berlebih-lebihan dalam menyantap hidangan dan apa namanya minum. Ini ngefek sekali kepada sholat tarawihnya nanti. Sehingga sederhana saja sehingga tidak ngefek kepada sholat tarawihnya. Sedangkan kebahagiaan yang akan didapat nanti di hari kiamat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat pahala dari puasanya. Ulama mengatakan puasa adalah amalan yang tidak diketahui seberapa kelipatan pahala yang akan didapat oleh pelakunya. Amal-amal yang lain itu satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10, dan Allah lipatkan sampai 700 kali lipat kecuali amalan puasa. Tidak ditentukan seberapa saking banyaknya, karena saking banyaknya yang bisa menghitung hanya Allah SWT. Kenapa amalan puasa dibedakan dari yang lainnya? Kelipatannya tidak seperti amal-amal lainnya. Satu menjadi 10 sampai menjadi 700. Adapun puasa hanya Allah yang tahu. Karena saking banyaknya jawabannya. Pada amalan puasa terkandung 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, kita taat, sabar. Sabar yang kedua, meninggalkan larangan Allah, bersabar di saat puasa kita tidak makan, kita tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan pembatal puasa, kita menyabarinya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, kesulitan hidup. Orang yang puasa dia lapar, dia haus, dia letih. 3 bentuk kesabaran ada pada amalan puasa. Karena memang amalan puasa bentuk dari kesabaran. Sementara kesabaran sebagaimana Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, apa sih tugas saya kalau datang bulan Ramadan? Bingung saya mau apa? Selain puasa ada enggak amalan yang semestinya saya lakukan? Apa yang akan saya kerjakan? Banyak. Ingat bahwa puasa Ramadan bukan sebagai penghalang seorang untuk mengais rezeki, bukan penghalang bagi seorang untuk dia bekerja untuk mencukupi, ya, orang yang wajib untuk dia cukupi. Jadi keliru kalau ada yang memahami bahwa puasa berarti berhenti total dari aktivitas duniawi, ya, dalam keadaan dia misalnya anak istri yang membutuhkan nafkah sementara tidak ada. Maka yang seperti ini jangan sampai puasa menghalangi daripada aktivitas duniawi yang halal, ya, biasa saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak menghalangi dari aktivitas duniawi. Di antara amalan yang disyariatkan kalau puasa Ramadan jelas, yaitu di antaranya adalah salat tarawih. Salat tarawih. Hanya saja di sini ada beberapa hal yang butuh untuk diperhatikan. Yang pertama, sebagian orang semangat salat tarawih tapi tidak semangat salat jamaah. Ini keliru. Kalau mau ditimbang antara hukum salat jamaah dengan salat tarawih, salat jamaah menurut pendapat yang ashah lebih sahih wajib. Sehingga salat tarawih itu sunnah. Bisa jadi didapatkan ada seorang dia salat isya di rumah, laki-laki. Datang ke masjid, imam sedang salat isya, dia duduk di teras. Duduk santai. Loh pak, kenapa gak ikut salat isya dengan imam? Oh saya sudah salat di rumah. Nah bapak kesini gak apa? Saya mau salat tarawih. Keliru yang seperti ini. Salat tarawih dengan berjamaah sunnah, salat lima waktu jamaah wajib. Ini diantara kekeliruan yang terjadi ketika salat tarawih. Sebagian orang dia ingin salat di belakang imam yang suaranya empuk. Yang kadang imam ini disewa, didatangkan lah untuk datang ke masjid-masjid. Ya, kadang di masjid ini, kalau di masjid sono jauh. Ini kalau internasional datang. Nah, terkadang hanya ingin seorang sholat di belakang imam yang suaranya nyebuk tadi. Dia terkadang kejebak kemacetan, ya, sampai kemudian sholat isyanya terlewat, sampai sana tinggal witir, ya, dapat witir aja. Bisa terjadi, terutama kalau di akhir-akhir Ramadan, jalan padat, hanya sekedar misalnya seorang ingin sholat di belakang imam yang suaranya apa? Empuk. Besok di malam ini, di masjid ini, dia ngikuti. Dalam keadaan dia tahu jalannya padat. Sekian puluh masjid dia lewati, sholat isyanya lewat. Sampai sana, dia tinggal dapat witir, sementara dia sholat isya. Ini keliru ya seperti ini. Ya, keliru. Gambaran seperti ini jangan kira enggak ada, mungkin di negeri kita enggak ada, di seluruh negeri ada, negeri lain. Jangan kamu kira, oh, mana ada seperti itu. Kamu enggak ngerti. Orang enggak ngerti enggak usah bicara. Ya. Ini dikatakan seperti itu mukhalafat Ramadaninya termasuk kesalahan bulan Ramadan karena ada terjadi. Ya. Kalau Anda enggak ngerti cukuplah enggak ngerti enggak apa-apa. Ya, ada seperti itu. Ya. Kemudian di antara kesalahan ketika salat tarawih, sebagian imam itu naudzubillah, saya bilang naudzubillah, karena sholatnya itu ngebut sekali, tidak tumakninah. Bahkan mungkin untuk viral-viralan ini sholat tarawih tercepat di dunia, ya, 49 rakaat ditempuh dalam 7 menit. Bayangkan 49 rakaat ditempuh dalam 7 menit misalnya. Gak boleh seperti ini. Orang yang sholatnya tidak tumakninah tidak sah. Lebih baik dia sholat 3 rakaat khusyuk, ya, daripada sholat 49, 51 tapi tidak apa? Tidak tumakninah. Karena tidak tumakninah termasuk hal yang menjadikan salat tidak sah. Kalau dia mengatakan, saya ini salat cepat itu tujuan saya baik. Kamu harus tahu ya, supaya tidak ada jalan bagi setan menggoda saya. Jadi saya tersibukkan dengan bacaan-bacaan salat sehingga enggak ada setan apa menggoda pikiran saya. Kalau lama kan setan menggoda pikiran saya. Kita katakan, setan enggak butuh menggoda kamu. Kenapa enggak butuh? Digoda itu kan kalau sulit, nah kamu tanpa digoda sudah ngikuti setan. Ya, perbuatanmu perbuatan setan. Digoda itu kan kalau sulit. Digoda itu kalau sulit, tidak digoda aja sudah apa? Jalan untuk apa setan goda? Istirahat setan di situ. Ya. Jadi enggak benar, itu hanya alibi, hanya alasan ngeles saja. Yang intinya ingin apa namanya cepat rampung, ya, ingin cepat rampung dan ingin menyenangkan masyarakat. Oh ternyata tarawih itu apa, gampang ya, gampang bagaimana orang kebundal-bundal ya kan, ya sampai ngos-ngosan, ya masa baca Fatihah kita baru dengar ya Ar-Rahmanur Rahim tiba-tiba amin, ya kan gimana ini, berapa ayat yang ketelan, nggak sah yang seperti itu. Ini diantara kesalahan. Kemudian diantara kesalahan yang terjadi dalam salat tarawih, sebagian orang dia terlambat salat tarawih, dia masuk dengan imam, terlambat serakat misalnya. Ketika imam rakaat kedua, dia berakaat pertama, kemudian ngejar sendiri, kemudian rakaat kedua ikut bareng, salam bareng. Keliru yang seperti ini. Ada orang seperti itu. Jadi setelah terlambat serokaat, dia masuk tapi dia ngejar sendiri, sehingga nanti ngikuti rakaat kedua, salam-salam bareng. Enak ya kan? Datangnya terakhir, salamnya apa? Bareng. Ini keliru. Rasul mengatakan, "Alaikum bisakinah wal waqar wala tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu." Adalah kalian itu tenang dan berjalan menuju sholat dalam keadaan apa? Ya, santun. Apa yang kalian itu dapati bersama imam, ikuti. Apa yang terlewat, maka sempurnakan. Jangan kemudian kita ngejar dalam keadaan imam masih apa? Ya, sedang di rakaat kedua misalnya. Di antara kesalahan terjadi dalam sholat tarawih, dan ini sering, bukan tidak ada, sering. Terutama anak muda, ketika imam berdiri sholat, terlebih kalau membacanya itu ya misalnya At-Tariq atau ya Hal Ataka Hadits Rasyiah, wah panjang ini. Dia duduk dengan temannya, ketawa ketiwi, cekikikan. Ketika orang pada sholat loh, giliran imam itu ruku, mereka pada berdiri getuk-getuk, ya mengganggu orang yang sholat, kemudian ikut ruku. Kira-kira menurut antum sah atau tidak salatan seperti ini? Dia enggak baca Fatihah. Dan kadang mereka dia mampu untuk baca Fatihah dari awal. Dia tidak bisa beralasan Abu Bakar saja dapat ruku, dianggap serokaat kok katanya. Kata dia, jawabannya ente beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu dari luar masjid datang ke masjid mendapati Rasul dalam keadaan ruku ikut ruku. Lah ente dari tadi di situ di shaf ketawa ketiwi, ganggu orang sholat, giliran imam ruku gedebuk-gedebuk, ngikuti ruku, beda kamu. Kamu jangan samakan diri kamu dengan Abu Bakar, bait itu, jauh itu. Ini diantara hal yang terkait dengan masalah apa? Tarawih. Kemudian apakah sholat tarawih itu yang bagus sendiri atau jamaah? Jawabannya rinci, secara global sholat tarawih dengan jamaah lebih utama dari sendiri. Ini secara global ya, rincinya nanti akan ada. Landasannya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innahu man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis sholat semalam suntuk. Di sini ada beberapa kekeliruan. Kadang imam itu ya salat 8 rakaat kemudian makmum keluar witir sendiri. Ada enggak seperti itu? Berarti ini hak layan syarif. Rasul mengatakan barang siapa yang salat dengan imam sampai selesai, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Lah ini belum baru 8 rakaat kok. Eman-eman. Ya. Sampai selesai. Tapi imamnya sholatnya lebih dari 11. Ya sampai 23 atau 39, 41. Jawabannya tidak mengapa aslinya. Walaupun yang lebih afdol itu yang 11. Tapi lebih dari itu, ulama pun mengatakan tidak menjadi soal. Ya. Kamu sholat banyak, 7 rakaat pun sah, 5 rakaat pun sah, 1 pun rakaat sah, kurang dari 1 gak sah. Nah, kurang dari 1 rakaat kan berarti ya gak pas ya kan. Ini sah. Pernah sahabat Muawiyah salat malam witir hanya serokaat. Ditanyakan Ibn Abbas, kok Muawiyah witir kok serokaat tok, ya kan? Kata Ibn Abbas, huwa faqihun. Dia orang yang mendalam ilmunya. Orang misalnya ya mampunya serokaat, lebih baik daripada enggak salat malam sama sekali. Kan gitu. Lebih baik daripada enggak sholat malam sama sekali. Kan gitu. Nah, kemudian dalam sholat tarawih ini bacaan yang bagus itu panjang. Aisyah mengatakan, Rasul sholat 4 rakaat, kamu jangan tanya panjang dan bagusnya. Salat 4 rakaat kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian salat 3 rakaat. Kemudian bagaimana kalau orang salat sendiri? Tidak mengapa. Ini salat sunnah. Kamu salat jamaah tarawih jamaah ya bagus, tidak juga enggak apa-apa. Ketika misalnya apalagi ketika enggak ada tempat yang itu imamnya itu beres. Maaf ya, sebagian imam kayak tadi cepatnya gak ketulungan, gak tumak ninah. Orang yang kalau dia sholat sendiri tidak sah, maka kita tidak sah bermakmum dengannya. Orang yang kalau dia sholat sendiri saja tidak sah, kemudian kita bermakmum dengan orang yang itu, gak sah. Kenapa kita berani ngata gak sah? Karena dia tidak tumak ninah. Tidak apa? Tumak ninah. Sementara tumak ninah dalam sholat hukumnya adalah ya rukun. Kalau ditinggalkan, ya maka batal sholatnya. Maka kalau kondisi seperti itu, ente sholat di rumah, gak apa-apa. Atau misalnya kamu ngantuk sekali, sholat tarawih di tempat kamu di awal waktu, pada isya langsung. Sementara kamu uzan, letih luar biasa, gak apa-apa. Kamu sholat sendiri tunda sampai kamu itu memahami apa yang kau baca. Karena seorang itu dinilai dari sholatnya dari beberapa sisi, diantaranya dia ketika sholat betul-betul dia meresapi ya bacaan dan gerakan-gerakan sholatnya itu dinilai dari situ diantaranya. Jangan ketika seorang dia ngantuk sekali kemudian dia paksakan, jangan, tidur ya, istirahat dulu ya, istirahat dulu ya. Kemudian diantara hal yang butuh diperhatikan dalam salat tarawih, bahwa salat tarawih tidak ada bacaan apapun antara rakaat dengan rakaat yang lainnya. Ya. Misalnya 2 rakaat berhenti pun ada bacaan, tidak ada bacaan apapun. Tidak ada bacaan apapun. Dan jadikan makmum ini nyaman. Namun kalimat nyaman ini jangan kemudian seorang menyalahgunakan kalimat nyaman ini dengan kayak tadi mempercepat sholat dengan tidak tumakninah. Kalau kita tahu jamaahnya ini orang-orang tua, orang-orang lemah yang mereka kalau misalnya sampai 2 halaman keberatan, 1 halaman saja. Sampai 10 ayat berat, ya 7 ayat saja misalnya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi melihat kondisi makmum. Ya, tidak semua orang itu di komunitas tertentu bisa dilakukan di tempat lain. Orang mengatakan, oh kita aja kalau di sholat bisa sampai 2 jam kok masa sini cuma 1 jam. Beda di tempat Anda itu anak-anak muda yang mereka itu ya secara fisik ya kuat, secara mental kuat. Ini beda nih orang-orang tua, orang-orang habis kerja, capeknya luar biasa. Sudah. Jadi sholat itu ya melihat kondisi makmum. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan di saat Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Ibn Abbas mengatakan kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Adalah Jibril berjumpa dengan Nabi setiap malam dari bulan Ramadan, lalu Nabi menyetorkan Al-Quran. Jadi Rasul baca, disetorkan bacanya kepada Jibril. Karena Rasul itu kan buta huruf. Rasul itu buta huruf. Beliau ya menghafal Al-Quran. Beliau ya orang yang buta huruf kan bisa menghafal kan. Kalian mengatakan loh, Rasul buta huruf itu maksudnya bagaimana? Ya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Justru faedah dari Nabi, beliau itu dulu tidak bisa membaca, tidak bisa membaca, baca-bacaan itu nggak bisa, menulis nggak bisa. Kenapa? Di antara faedahnya untuk menepis adanya tuduhan dari kaum musyrikin bahwa Al-Quran itu racikannya Muhammad. Luar biasa, ada faedah di balik dari itu. Kalau Rasul bisa nulis, bisa baca, ya, oh mereka akan mengatakan wah ini Quran racikan Muhammad ini. Wong mereka ya tahu Rasul tidak bisa membaca dan tidak nulis, itu saja dituduh, ya. Itu menyadur dari kitab lain, apalagi belum bisa membaca, bisa nulis. Ya. Kalau dia mengatakan, oh berarti kalau begitu saya mau buta huruf saja. Oh jangan, itu kan sudah terjadi ya masa lalu. Ya. Bahkan kalau kamu tahu ayat yang pertama kali turun dan Nabi tahu apa? Iqra. Apa artinya? Basalah sejak awal Islam datang memberantas buta aksara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam alladzi 'allama bil qalam. Ialah Allah yang mengajari manusia dengan pena baca dan nulis, itu diperintahkan. Adapun dulu memang lahir dalam keadaan seperti itu, masyarakatnya buta hurufnya beda-beda. Makanya dahulu kenapa di zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan? Ya, waktu itu ya, sebagian sahabat ada yang nulis di pelepah korma, ada yang di lempengan batu. Karena memang orang yang bisa nulis itu bisa dihitung dengan jari. Kedua, sarana untuk menulis sangat minim, kertas sangat minim waktu itu, pena sangat minim waktu itu. Namun Allah SWT Maha Kuasa, keterbatasan ini semua, ya, keterbatasan kemampuan untuk mendatangkan kertas ya, dan pena, ternyata Allah beri kepada mereka kekuatan hafalan yang luar biasa. Ya, kuatnya hafalan. Terkadang ya maaf, ada orang buta, dia gak bisa baca tapi hafalannya apa? Kuat dia. Bahkan mungkin dengar bulan, oh ini bulan, ngerti dia, hanya dengar suara, oh ini bulan. Bahkan ngerti duit, ini 50 ribu, ngerti dia. Gak lihat 50 ribu, orang buta. Allah beri ke apa? Istimewaan terkadang seperti itu. Baik. Disebutkan di sini kulla lailatin. Sehingga kata Ibnu Rajab dalam hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari kesibukan orang biasanya sudah selesai. Kemudian apa namanya, pikiran itu lebih fokus. Terlebih kalau seorang sudah mengambil istirahat yang cukup. Sehingga dengan kondisi seperti itu diharapkan dia tidak hanya membaca ya, namun dia tidak memahami. Karena yang utama itu di samping membaca juga dia memahami. Sehingga barakallahu fikum, banyaknya para qori, banyaknya orang yang tadarus Quran di malam Ramadan, namun ternyata belum bisa membekas dalam keseharian mereka. Yang dolim tetap dolim, yang pelit tetap pelit, padahal ayat yang mereka baca mengecam kedoliman, mengecam sikap pelit, yang sombong tetap sombong. Kenapa? Karena mereka hanya menegakkan hurufnya, namun tidak menegakkan hukumnya. Yang mereka kejar, target yang mereka kejar adalah menyelesaikan, menghatamkan, bukan bagaimana memahami. Sehingga barakallahu fikum, meskipun membaca Al-Quran tanpa memahami tetap mendapat pahala, namun tidak seperti kalau dia di samping membacanya kemudian dia memahami. Bila mana masing-masing individu di malam Ramadan atau di hari Ramadan dia membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, dengan izin Allah Ramadan ya berlalu, dia mendapatkan sekian banyak dari ya faedah-faedah ilmu. Al-Quran ibarat lautan yang penuh dengan mutiara. Orang butuh menyelaminya, mendalaminya untuk kemudian dia mengambil mutiara-mutiara yang indah yang tercecer tadi. Dia rangkai sebagai perhiasan yang indah. Adapun hanya sekedar kita melirik, hanya sekedar kita ya lewat di tepi pantai kemudian tidak menyelaminya, bagaimana kita bisa mengambil faedah yang lebih dari itu? Sehingga barakallahu fikum, usahakan di samping kita rajin membahasanya juga kita berusaha memahaminya. Al-Quran adalah undang-undang dalam hidup kita sehari-hari. Sebuah undang-undang tentunya yang diinginkan agar orang memahami dan mengamalkannya. Kalau kamu tidak tahu undang-undang lalu lintas misalnya, tidak ngerti rambu-rambu lalu lintas, akan bisa mengakibatkan ya kecelakaan bagi Anda atau bagi orang lain. Lalu bagaimana kalau orang tidak ngerti rambu-rambu jalan dalam kehidupan ini? Tidak ngerti hukum, tidak mengerti al-halal dari yang haram. Tidak ngerti rambu-rambu jalan seperti apa? Kalau jalan dunia saja seorang tidak ngerti rambu-rambu jalan, bisa terjadi tumburan. Terjadi apa namanya? Ya, kecelakaan yang mengerikan. Lalu bagaimana seorang dalam menapaki dunia yang penuh dengan apa namanya? Ya, godaan ini, kemudian dia tidak ngerti hukum, tidak ngerti yang halal, tidak ngerti yang haram, tidak ngerti jalannya alul khair dari alul syar, tidak ngerti jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk, dia tidak tahu sifatnya ahlul jannah penghuni surga dari sifatnya penghuni-penghuni api neraka. Ya. Al-Quranul Karim adalah lautan ilmu ya yang sangat indah. Ya, tidak cukup hanya kita baca, namun kita berusaha untuk memahami isi kandungannya. Dahulu salaf umat ini menghatamkan Al-Quran baik itu dalam sholat tarawih atau di luar tarawih. Dan mereka dalam menghatamkannya berbeda-beda. Ada yang mungkin sebulan sekian kali, bahkan Al-Imam Syafi'i menghatamkannya sebulan 60 kali. Berarti berapa sehari 2 kali khatam. Ya. Maksud sudah ngelotok di luar kepala. Dan Masya Allah, taruhlah satu juz itu, satu juz itu kalau kamu lancar itu setengah jam. Jadi kalau 30 juz berapa? 15 jam. Itu kalau berarti 30 juz berarti 15 jam. Berarti kalau 2 kali 30 jam. Ya, itu kalau kita. Kalau Syafi'i mungkin ya. Ya, satu apa? Ya, satu juz mungkin 15 menit. Ya, setelah 15 menit kali berapa? Hah? Ya berarti sejam sudah apa? 4 juz. Berarti itu 30 juz ya, telah 8 jam. Ya. Berarti kali 2 taruhlah berarti 16 jam. Masih ada waktu untuk istirahat. Ya. Kalau ada mengatakan, "Loh, kok seperti ini, bagaimana dengan hadis yang mengatakan man qara al-Qur'ana fi aqall min salasin lam yafqah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari kok khatam, dia enggak mudeng isinya. Orang yang ngatamkan Al-Qur'an kok kurang dari 3 hari dia enggak mudeng isinya. Ya enggak? Dia enggak mudeng isinya. Jawabannya bahwa hadis tadi benar. Tadi benar, hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa karena ini Ramadan, momennya berbeda. Momennya apa? Berbeda. Karena ini Ramadan, perbanyak. Ya, perbanyak tilawah. Sebagaimana Anda di tanah suci Mekah, perbanyak itu sholat, sholat tawaf, ya sunnah. Perbanyak tilawah kan? Karena kesempatan mumpung di sana. Ya, mumpung di sana kan seperti itu. Ya. Jadi sebagian ulama memandang bahwa hadis tadi benar. Hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, berarti dia enggak mudeng isinya. Ini ditafsirkan kalau itu di hari-hari lain. Ada Ramadan ini momen tersendiri. Kan memang dia syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, sehingga diperbanyak daripada ya bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu Ibnu Rajab menjawab apa namanya polemik terkait dengan masalah ini. Kemudian juga di antara tugas seorang muslim di bulan Ramadan adalah kasratus sadaqah, banyak-banyak sedekah. Berkata Ibn Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul orang yang paling dermawan dan sangat dermawan ketika belum berada di bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, apa sisi faedah dari kedermawan Nabi di bulan Ramadan? Jawabannya, ada beberapa hal. Yang pertama, syarafuz zaman wa mudha'afatul ujur, mulianya waktu dan pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan. Karena yang namanya keutamaan dari amalan terkadang melihat tempat, melihat waktu, melihat orang yang melakukan. Ya. Sedekah di bulan Ramadan besar nilainya daripada sisa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, i'anatu as-sha'im wal qa'im wa dzakir ala tha'ati bid-din. Membantu orang yang sedang puasa, orang yang tahajud, orang yang zikir untuk mereka terus dalam ketaatan. Karena terkadang sebagian orang mereka fokus dalam ibadah sehingga sedikit terkurangi dari sisi mencari ma'isyah. Kemudian ketika kita membantu mereka, maka kebutuhan pokok mereka dari dapurnya sudah terpenuhi, maka mereka semakin fokus dalam ibadah. Berarti dengan kita bersedekah kepada mereka di bulan Ramadan akan membantu mereka untuk istiqomah dalam ya zikir, dalam apa namanya ya puasa, dalam ya tahajud dan beragam ketaatan. Kemudian juga di antara faedahnya, bisa jadi apa yang kita berikan dari sedekah akan menjadi makanan pembuka, takjil bagi orang yang berpuasa. Orang yang memberi buka puasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian juga di antaranya, umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu luas. Seiring dengan luasnya rezeki Allah, maka seiring dengan itu, pula semestinya seorang banyak berderma. Umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu luas. Malah luas, percaya saja luas. Ya. Ya, pendapatan pengeluarannya banyak ya, seiring dengan itu Allah memberikan apa? Kemudahan. Ya, umumnya ini kita bilang umumnya. Umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu luas, maka seiring dengan luasnya rezeki seorang juga banyak berderma. Kemudian juga di antara faedah sedekah bulan Ramadan menggabungkan antara puasa dan sedekah menjadi sebab utama seorang itu masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau berkata, "Man asbaha minkumul yama sa'iman?" Siapakah dari kalian di pagi hari ini yang berpuasa? Ini konteksnya bukan bulan Ramadan, waktu itu di luar Ramadan. Siapa dari kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana," saya, wahai Rasul. Rasul mengatakan, "Siapa dari kalian yang hari ini mengantar jenazah?" Kata Abu Bakar, "Saya." Rasul bertanya, "Siapa yang hari ini bersedekah?" Kata Abu Bakar, "Saya." "Barang siapa dari kalian yang menjenguk orang yang sakit?" Kata Abu Bakar, "Saya." Kata Nabi, "Majtama'at fi mri'in illa dakhala jannah." Dalam Sahih Muslim, tidaklah hal ini terkumpul pada seorang kecuali dia akan masuk dalam surga. Lalu ada yang bertanya, apa Abu Bakar dengan mengatakan saya di sini bukan pamer amalannya? Jawabannya, oh tidak. Anda enggak tahu bahwa kalau Rasul memanggil itu harus dijawab. Allah mengatakan, "Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum." Sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya kalau mengundang kalian. Nah, Rasulullah bertanya, sementara yang tahu hanya Abu Bakar, yang melakukan Abu Bakar. Abu Bakar berkewajiban mengatakan saja, kan seperti itu. Di sini bukan pamer, namun dalam rangka menjawab pertanyaan dari Rasul, sementara hanya Abu Bakar waktu itu yang puasa, yang sedekah, yang apa, menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah. Kemudian barakallahu fikum, di antara tugas seorang muslim di bulan Ramadan adalah dia makan sahur. Walaupun hanya sesuap atau seteguk air. Adanya fenomena di sebagian orang bahwa kalau itu buka puasa semangat, kalau sahur tidak semangat. Ini butuh diluruskan. Fenomena ini fenomena yang menjadi syariat. Oh, saya enggak hasrat untuk sahur. Ya, Anda butuh diobati penyakit yang ada pada Anda. Hasrat enggak hasrat, ini sunnah Nabi. Kalau kamu ngerti ya, faedah dari sahur luar biasa. Rasul mengatakan, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Di antara sunnahnya, di antara faedah dari sahur, di antara keberkahan sahur itu apa? Yang pertama adalah ittiba'us sunnah. Ikuti sunnah. Lawan ketidakhasratan tadi. Lawan daripada ketidakinginan untuk sahur. Lawan. Walaupun hanya seteguk air. Kamu sudah menjalankan sunnah Nabi. Apa beratnya meneguk air hanya seteguk? Apa beratnya kau makan hanya satu biji korma? Lawan ya keinginan untuk tidak makan tadi. Dalam rangka ittiba'an di Rasul, ikuti Rasul. Yang kedua, mukhalafa alul kitab. Dalam rangka bedani alul kitab, dalam rangka menyelisihi alul kitab. Alul kitab mereka puasa tapi tidak ada sahur. Kalau kita ada sahur, tampil beda dalam syariat itu sesuatu yang diperintahkan. Tampil beda maksudnya beda dengan orang-orang musyrikin, beda dengan ahlul kitab, ini diperintahkan. Bahwa kita umat yang punya kemandirian. Bahwa kita ini umat yang bukan pelon, bukan ikut-ikutan, tapi umat yang punya kemandirian. Mereka enggak sahur, kita sahur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara faedah atau barokah dari sahur. Dan kita saksikan sendiri. Di bulan Ramadan, jumlah jamaah salat subuh lebih banyak daripada di luar Ramadan. Benar enggak? Seperti itu. Kenapa? Karena mereka setelah sahur persiapan salat subuh. Ini di antara barokahnya. Cuma kalau enggak Ramadan, sepi paling satu baris saja enggak penuh. Ketika Ramadan sampai tiga baris. Apa ini bukan barokah? Hah? Apa ini bukan barokah? Barokah. Kemudian di antara faedahnya adalah taqwiyatus shaim li badanihi. Dengan kita sahur, maka kita akan kuat badan kita. Sampai sore hari masih ada sisa-sisa ya dari ya zat makanan, sehingga kita bisa beraktivitas. Kemudian pada gilirannya nanti kita tidak akan merasa, oh puasa ini sesuatu yang berat ya. Coba kalau gak boleh sahur, mungkin kita, oh berat banget ini puasa, berat banget ini perintah. Namun ketika ada sahur, maka seorang akan istiqomah dalam melaksanakan puasa ini. Ternyata ya, dengan sahur ini orang masih diberi kekuatan sampai sore hari. Kemudian di antara barokah dari sahur, sahur itu kan sepertiga malam terakhir. Jadi kalau orang jam 11 malam sahur, ini bukan sahur, ini namanya apa? Hah? Makan mindo ya kan, makan malam mindo ini. Ada mindo ada. Sahur itu ya sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ada orang jam 12 malam dia sahur, bukan sahur yang seperti itu. Ya. Nah, sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang mustajab untuk seorang apa? Donga. Ya, ini barokah. Coba kalau enggak sahur, ini enggak donga lewat. Ya, jamaah pun terlewat. Ya, barokah. Kemudian di antara tugas seorang muslim juga adalah iftar. Berbuka puasa dan bersegera ketika matahari telah tenggelam secara sempurna. Kalau baru setengah tenggelam kemudian kita kesusu, enggak boleh. Kita ngerti proses tenggelamnya. Masih setengah, masih kelihatan seperempat. Tunggu. Itu kalau sudah tenggelam cepat banget. Ya. Kalau kita bisa melototi baik melalui layar atau langsung dengan mata, wah ini proses tenggelamnya matahari kita tahu. Tunggu sampai betul-betul apa? Ya. Tenggelam. Kalau masih tersisa walaupun hanya sekian mili ya jangan, sampai betul apa? Tenggelam. Bagaimana kalau kita enggak ngerti? Mendung dengan jadwal. Kalau jadwal itu ya setelah melalui apa namanya penelitian dan besar kemungkinan itu ya mendekati kebenaran, maka itu hanya sebagai acuan. Ya, acuan saja. Karena kalau matahari tenggelam, itu akan ada dua tanda. Di alam ini akan ada dua tanda, atau lebih bahkan. Tanda yang pertama, dari arah timur, itu dari arah langit itu mulai gelap. Dari arah barat, akan muncul mega apa? Akan muncul mega merah. Adapun sisa dari sinar matahari enggak jadi masalah. Masih ada sisa itu terlihat di air laut, masih sisa Pak. Itu terbiasa, atau masih terpancar sisa sinar matahari itu enggak jadi masalah. Selama itu sudah tenggelam, ya, itu sudah masuk waktu apa? Berbuka. Rasul mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatish syamsu faqad aftara shaim," kata Nabi. Jika malam telah datang dari arah sana, dari arah timur, dan siang telah pergi dari arah sana, dari arah barat, wa ghorobati syamsu, dan matahari telah tenggelam, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa telah masuk waktu berbuka. Kalimat aftara, ulama menafsirkan ada dua penafsiran. Orang yang berpuasa sudah masuk waktu berbuka. Aftara ay dakhala waqta al-fitri. Telah masuk waktu berbuka. Yang pertama. Yang kedua. Penafsiran kedua. Dia sudah tidak dihukumi puasa walaupun belum berbuka. Jika kalau seorang misalnya gini, ini maaf ya, ini cerita orang tua lah. Ya, tenggelam matahari, dia belum buka tapi langsung hubungan sama istri. Boleh atau tidak? Boleh. Disebutkan di Ibnu Umar, terkadang buka puasanya dengan jima. Hah? Dengan jima. Enggak apa-apa karena memang itu sudah ghorobati asyamsu, tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari berarti aftara shaim. Aftara di sini ada dua penafsiran. dia masuk di waktu berbuka, atau dia dihukumi sudah berbuka walaupun belum makan, ya kan? Dia sudah dikatakan seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, adanya sebagian kelompok yang mereka menunda berbuka puasa sampai bintang-bintang itu terbit. Ini menyelisih sunnah, menyelisih sunnah dan menyamai al-bid'ah, yaitu dari kalangan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Orang nunggu saya bintang terbit lah, ya kalau cerah, kalau mendung, kapan ada bintang, ya kan? Ini orang yang memberat-beratkan. Ada lagi misalnya mengatakan, nah saya mau bukanya jam 10 lah, biar puasanya agak panjang. Jawabannya, ente mau sampai buka jam 12 malam, ente gak akan tambah pahala ente. Kenapa? Kamu sudah dihukumi berbuka walaupun belum makan. Karena kalimat aftoro, ya, dengan matahari tenggelam berarti aftoro so'im, orang yang berpuasa sudah dianggap berbuka. Mau makan atau belum dia sudah tidak puasa lagi. Maka kalau ente nambah-nambahin waktu untuk puasa, itu sia-sia. Ya, capek saja, enggak dipuji oleh Allah, enggak dinilai oleh Allah. Kemudian di sini ada hal yang butuh diingatkan. Terkadang para muadzin sekedar tentang matahari tenggelam, kemudian dia langsung azan. Enggak apa-apa, neguk air dulu lah sebelum apa? Azan. Barang neguk air kan enggak ada semenit. Kemudian baru azan. Sehingga dia sudah melaksanakan takjilan. Takjilan ya, artinya apa? Mensegerakan apa? Ya, berbuka. Rasul mengatakan, "Mazalan nas bi khairin ma ajjalu." Mungkin dari itu kalimat takjilan dari ajjalu. "Ma ajjalul fitra wa akharus suhur." Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan suhur. Sahur yang bagus itu sudah mendekati subuh. Ya. Jarak antara sahur dengan salat subuh itu kurang lebih membaca ayat 50 ayat. Berarti kan sudah dekat sekali dengan waktu subuh. Ya, dekat sekali dengan waktu subuh. Kemudian di antara tugas seorang muslim di bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Ya. Kita masih banyak perkara-perkara yang belum kita, ya, terwujud pada kita, terlebih perkara-perkara agama. Terkait dengan hati kita yang masih kotor, terkait dengan entah seperti apa nasib kita, ya nanti maka kita banyak-banyak mohon kepada Allah SWT. Di saat puasa ini adalah kesempatan emas untuk kita berdoa. Rasul mengatakan, "Disaimi da'watun la turad." Untuk orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak. Kemudian juga di antara hal yang butuh diingatkan, sebagian orang dalam doa kunut, kunut dalam witir, ini berlebih-lebihan. Ya. Kadang tarawihnya itu mungkin setengah jam, kunutnya satu jam. Ini enggak benar. Dan menurut madzhab yang sahih bahwa kunut dalam witir itu enggak rutin. Kadang-kadang saja, tidak selalunya. Kunut dalam witir itu tidak rutin, tapi kadang-kadang saja. Sahabat yang melihat dengan kunut witir hanya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga bacaan kunut witir itu tidak seperti ya sebagian orang panjang seperti itu. Kadang sampai histeris, menangis. Ya. Ya. Kemudian di antara kesalahan dalam kunut witir, terkadang imam ketika membaca pujian bukan doa, makmum mengamini. Contohnya apa? Ya, kalau Allahumma hdina fiman hadait, itu kita amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallani fiman tawallait. Ya. Kemudian sampai kepada ya, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ini enggak diamini. Karena ini pujian bukan doa. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, Engkau zat yang memutuskan perkara dan tidak ada yang bisa menganulir keputusanmu. Ini bukan doa, tapi ini pujian, masa kita amini. Dahulu ada seorang imam, kalau ibarat sekarang ngeprank lah ya. Ini ada dari zaman dulu sudah ada imam yang kocak. Dia ingin ngetes kayak apa makmum saya, mudeng gak dengan doa saya. ketika kunut dia baca Allahumma qahidil matar, diamin oleh makmum. Ya, padahal itu apa arti qahidil matar? Yang intinya ya Allah, timpakan kegersangan kepada kami. Artinya apa? Ya kan? Doa kejelekan kan? Nah. Makanya terkadang ini terkadang saja sebagian pembimbing umroh atau haji diminta oleh jamaah, tolonglah nanti kita, nanti Pak Ustadz yang doa, kita emang amini, kita ini orang awam. Hal kita sudah mengatakan doa masing-masing, permintaan masing-masing. Coba kalau nanti kita berdoa seperti ini, ya Allahumma ya zawisni imro'atan solihatan, paham gak artinya? Ya Allah, nikahkan saya dengan istri solihah. Padahal ini sudah punya istri, nanti istrinya kira-kira cemburu gak? Kok bapak kok donga lagi nyari apa? Istri baru kan? Nah, gak ngerti kamu, makanya masing-masing orang yang donga sendiri-sendiri kan, permintaannya kan beda-beda. Orang yang sakit minta sembuh donga sendiri, orang yang apa namanya ya rezekinya seret ya, dia minta kepada Allah supaya rezekinya lancar, kan seperti itu. Permintaan orang beda-beda. Nanti jangan-jangan disuruh ya ngamini doa, kita doanya kayak tadi, nanti setelah itu artinya malah ya sewot ya kan. Karena gak ngerti. Kemudian di antara tugas seorang muslim, kalau memang ini mampu, maka melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini seperti haji bersama Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan. Sama hadis ta'dilu hajatan ma'i, menyamai haji bersamaku, kata Nabi. Kemudian di antara tugas seorang muslim adalah i'tikaf. Berdiam dirinya seorang muslim di masjid, yang meninggalkan dari kesibukan dunia, fokus dalam ibadah, ya, muhasabah, merenungi nasib diri. Ini disyariatkan terlebih ketika 10 terakhir Ramadan. Tapi ingat, jangan i'tikaf HP-an terus, jadi i'tikaf ya medsos terus. Ini bertentangan dengan maksud dari i'tikaf. Mungkin enggak? Mungkin ya kan, ini i'tikaf badannya tapi hatinya buh kesana kemari. Nah, ini enggak benar. I'tikaf disyariatkan di antaranya agar orang itu fokus pikirannya untuk muhasabah selama setahun ini, apa yang saya lakukan dari amalan kebaikan, jika sedikit bagaimana cara meningkatkannya, jika memang itu kebanyakan dosa maka bagaimana saya akan memperbaiki, seperti muhasabah. Sebagian orang waliyadzubillah, terutama yang memiliki pemahaman liberal bahwa itikaf itu enggak produktif, menjadikan apa namanya perekonomian jadi apa, mandek. Ini orang yang tolol, orang seperti ini. Kalau dia ngatakan, coba kalau semua orang itikaf kayak kamu, mereka benar mandek, kita katakan gak mungkin orang itikaf semua. Kan ada anak kecil, musafir, ada wanita haid, gak mungkin itikaf semua. Bodoh kamu. Ya. Kalau kamu mengatakan, orang kalau itikaf ini gak produktif, harusnya dia kerja, dapat uang, perekonomian akan apa namanya, ya akan jadi mandek dengan ini. Ini orang yang bodoh. Ya. Cara berpikir yang keliru. Orang yang dia akan i'tikaf jauh-jauh hari sudah merempeng kayak apa, nanti ketika i'tikaf sudah ada untuk di ya masak oleh anak dan istrinya kan, untuk di dapur sudah ada kebutuhan, ya yang kebutuhan tentu yang pokok lah, kebutuhan ya primernya sudah terpenuhi. Orang ketika dia akan plesir saja, ya, akan pesir saja itu kan sudah mempersiapkan sangunya ya kan, ganti bajunya, apanya dipersiapkan kan. Ini mu'tikaf sama, orang mu'tikaf kan jauh-jauh hari dia sudah berpikir kayak apa nanti ketika i'tikaf, dia selama beberapa hari tidak kerja, kemudian ada untuk mencukupi anak istrinya. Dari sisi mana kemudian ekonomi mandek? Dari sisi mana kemudian anak dan istri terlantar? Ini pemikiran bodoh yang seperti itu. Hanya ingin kemudian apa? Membatalkan syariat etika. Sama dengan ya orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin mengkritisi sunnahnya apa? Syariatnya sunat. Sunat. Ini namanya mutilasi. Yang memotong apa tubuhnya orang, menyakiti. kita katakan menyakiti sesaat, tapi untuk kemaslahatannya lebih. Karena bedanya apa? Itu yang disunat dengan tidak disunat itu beda. Kamu tahu ya, tangkai pohon itu kalau dibiarkan, kamu potong tangkai, biarkan, mungkin seminggu masih lemes. Tapi kalau kamu kelupas, ya, kelupas apa kulit dari tangkai itu, 2 hari kenceng. Paham nggak maksudnya? Paham ya, salah maksudnya. Nah, jadi beda banget orang disunat dengan tidak itu beda banget. Dari sisi kepuasan seksual beda banget. Kemudian gampang untuk membantah mereka. Kamu mengatakan ya bahwa sunat itu mutilasi ya. Sekarang kamu, anak perempuan kamu, kenapa kamu tindik? Kenapa kamu lobangi? Apa enggak sakit itu? Oh sakit, tapi ini kan supaya nanti bisa dipasang anti-anting. Lah, sama juga ini juga. Sakit sesaat untuk kemaslahatan lebih apa? Luas, sama saja itu kamu juga melobang itu juga sama aja mutilasi. Sama saja itu menyakiti. Kenapa kamu lakukan? Ya. Kemudian kamu mengkritisi syariat kami terkait dengan masalah sunat atau khitan. Artinya orang kafir itu gampang bungkamnya. Ya. Yang penting kita sesuai hujjah dan bayyinah. Kemudian di antara yang dianjurkan adalah ketika 10 malam terakhir memperbanyak dari ibadah. Ya, mungkin banyak orang beralasan saya sibuk di dapur memasak ini dan itu, saya sibuk di toko karena sedang perpegan. Ya kan, itu istilah perpegan. Ini momen tahunan, ini kapan saya mau untung? Ya silahkanlah, tapi jangan lupakan bagian dari ibadah Anda. Ya. Duit bisa dicari lah, harta bisa dicari, atau kamu misalnya ya kamu nyuruh orang untuk menjalankan usaha kamu fokus ya, rezeki Allah akan datang insyaallah. Rasulullah alaihi salatu wasalam kata Aisyah, jika masuk 10 malam terakhir Ramadan beliau syadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang mengatakan bahwa ini bahasa kiasan menunjukkan beliau tidak mendatangi istrinya atau beliau semangat. Beliau menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Di sini ada faedah seyogianya seorang muslim yang baik. Dia itu berusaha untuk mengajak keluarganya kepada kebaikan. Jangan dia ingin masuk surga sendiri sementara anak dan istrinya ditinggalkan. Orang yang baik dia akan mengajak keluarganya untuk berbuat kebaikan. Adalah Rasul kita alaihi salatu wasalam, jika masuk 10 terakhir Ramadan beliau membangunkan keluarganya. Ini diantara adab-adab yang seyogianya diketahui. Kemudian ada hal yang penting, jangan sampai puasa yang kita lakukan kemudian batal karena kita tidak tahu pembatal puasa. Atau jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kemudian tidak dinilai. Sudah capek ternyata tidak dibiji oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga tangan dan anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Orang yang dia puasa namun dia tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, maka tidak ada faedahnya dia meninggalkan makan dan minum. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata hasilnya hanya dahaga dan lapar. Berapa banyak orang yang tahajud ternyata hasilnya hanya begadang malam. Satu hal yang butuh untuk kita perhatikan, introspeksi selalu, muhasabah selalu. Kemudian kita berusaha dalam setiap amal kita, kita ikhlaskan Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kita hindari hal-hal yang bisa mengotori, mencemari daripada ya keabsahan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.